Mood apa yang nyenyak? Bentar ya, Bang Anca, sabar Bang Anca. Halo Bang Andi. Bang Ancanya di bangke. Bentar. Barang siapa sih tuh? Anaknya gak dibawa. Enggak. Hai, Sang Doni sayang. Bentar ya Bang Anca ya. Bang Anca, Bang Anca, goyangin ade dong Bang Anca, goyangin ade dong Bang Anca, yang enak. Bang El, kok nyepam sih lo Bang? Jangan nyepam, nah, sawer. Halo Purwacang, yates. Halo Bang Seruntul. Halo Bang Dok. Marahin ya. Nanti selesai sundung tante. Nah, enak dong Om. Kurang seksi goyangnya. Enggak apa-apa. Emang ini bukan edisi seksi-seksian. Ya sayang, yang enak perwaceng. Apa sih yang ngecengnya tuh? Yang bikin ngaceng itu apa? Bang Anca digoyang yuk. Goyang lagi dong Bang. Pipi itu, iya pipi. Ini pipi. Kalau ketemu pipinya gimana? Tarik ke kanan, tarik ke kiri ya kan? Manis ya kalau senyum. Asik. Pipisin dong, mau dong, yuk pipisin. Pipin apa pipin? Boleh jadi pacar aku Doni? Yang enak loh. Apa salah dan dosaku sayang? Halo Bang Hardianto, Bang Anca, Bang Purwacang, Bang Dop, Bang Bugas, Bang Johan, Braini, Aages, Bang Master P, Bang Fatlan. Bang Anca, goyangin Neng lagi dong. Bang Anca, digoyang lagi dong Bang. Bang Anca, goyangin lagi dong. Absen nih. Dia absen mah. Jangan nongkrong di atas aja, emangnya nongkrong dikiranya WC nongkrong di atas. Kirim pala patung. Tegang nih Kak. Tegangin lagi yuk. Yuk hadir. Halo Bang Yogi. Dipahain bunga. Bukan lagi. Haha, yang enak kata bayi saya yang pintar banget desahnya. Bukan lagi. Saya kan atuh desah, Bang. Hot. Bukan lagi. Pamit dulu ya, Kak. Oke, makasih Bang Anca. Makasih banyak Bang Anca. Selamat tahun baru. Semoga di tahun ini lebih baik lagi, dikasih kesehatan, kebahagiaan, sukses selalu, dikasih rezekinya melimpah lagi. Makasih banyak udah bantu supportnya. Bang Anca, makasih banyak selalu support